Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan Kutayyib Ar-Rukaiz Al-Ashr karya Fadilatul Syekh Abdullah ibn Salfiq hafizahullah ta'ala. Masih pada poin yang pertama tentang perkara-perkara yang penting untuk diketahui dan diamalkan bagi setiap orang yang ingin mendapatkan ilmu agama yang bermanfaat insyaallah. Pada pembahasan yang pertama terkait dengan al-isti'anah billah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan keadaan manusia yang lemah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Jika dia serahkan urusannya kepadanya, dia akan hancur dan binasa. Namun jika dia bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, memohon pertolongan kepadanya dalam mencari ilmu, niscaya Allah Ta'ala akan membantunya. Beliau bawakan sebagian ayat di sini. Yang pertama dalam surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kemudian beliau mengatakan wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Talaq ayat 3. Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, dan siapapun yang bertawakal kepada Allah maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kecukupan kepadanya. Ayat ini bersifat umum. Umum bagi siapapun, zukuran kana au inasa, laki-laki maupun perempuan. Dari kata man, isim syarat. Dan siapapun, laki-laki, perempuan, Arab, non-Arab. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, yakni menyandarkan i'timadul qalb 'ala Allah azza wa jal, menyandarkan qalbu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan siapapun yang bertawakal kepada Allah. Di sini juga menunjukkan keumuman. Ya, terkait dengan urusan agama dia ataukah urusan dunia. Umum mencakup semuanya. Tidak disebutkan dalam perkara apa, namun menunjukkan keumuman, siapapun yang bertawakal kepada Allah dalam urusan agamanya, agar dia istiqamah, dalam urusan dunianya agar mendapatkan rezeki, dalam segala perkara yang dia jalani, dia bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah Ta'ala yang memberikan kecukupan kepadanya. Allah pasti membantunya. Allah pasti menolongnya. Termasuk dalam perkara ini adalah apa yang ada di hadapan kita tentang talabul ilm, mencari ilmu syariat. Aikafiluhu, maka Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi dia, membantunya, ya. Berikan kemudahan-kemudahan kepadanya. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengingkari janjinya. Dengan syarat apa? Dengan syarat tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 23. wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa'alallah, dan hanya kepada Allah. Ini juga sama dengan sebelumnya, taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Ya, dikedepankannya sesuatu yang haknya itu di belakang menunjukkan pembatasan. Jar majrur didahulukan. Wa'alallah, dan hanya kepada Allah. Fatawakkalu, maka hendaklah kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Di sini menunjukkan wajibnya bagi kita semuanya untuk menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini merupakan salah satu dari persyaratan seorang mukmin. Allah mengatakan in kuntum mu'minin, jika kalian beriman, maka hendaklah kalian bertawakal hanya kepada Allah. Ya, menunjukkan bahwasanya di antara syarat keimanan seorang, dia menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan agamanya, urusan dunianya, segala urusannya, tidak menyandarkan pada hartanya, kekuatannya, anaknya, karib kerabatnya, atau siapapun dari makhluk ini. Allah persyaratkan, jika kalian beriman, nah, hanya kepada Allah, hendaklah kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Tentunya, di sana masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan pentingnya hal ini, pentingnya memohon pertolongan kepada Allah, pentingnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita, termasuk di dalamnya adalah talabul ilm, mencari ilmu. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berikutnya beliau menyebutkan hadis, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal." Tadi sudah kita singgung tawakal tersebut, i'timadul qalbi 'ala Allah azza wa jal fi jalbin naf'i wa daf'id durri, menyandarkan qalbu, urusannya qalbu, menyandarkan qalbu kepada Allah Subhanahu wa taala, i'timadul qalbi 'ala Allah, menyandarkan qalbu kepada Allah fi jalbin naf'i wa daf'id durri, di dalam meraih manfaat maupun menolak mudharat. Dan hadis ini menjelaskan hal tersebut, ya, bahwasanya tawakal yang benar ini disertai dengan usaha yang nyata. Bukan sebatas menyandarkan diri kepada Allah tanpa usaha. Namun dengan hadis ini semakin jelas tawakal hakiki adalah tawakal yang disertai dengan usaha. Nabi mengatakan, seandainya kalian bertawakal kepada Allah haqqa tawakkuli, sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, pasti, la razaqakum, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kalian, kama yarzuqu at-tayra, sebagaimana Allah Ta'ala memberikan rizki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung taghdu khimasan, dia keluar. Lihat maknanya di bawah. Taghdu, ay taghdu fil bukuri wa hiya jia'un. Burung tersebut pergi di pagi hari. Taghdu, ya, az-zahab fil bukur au fis sabah, pergi di waktu pagi. Burung tersebut pergi dari sarangnya. Di waktu pagi, wahia jia'un dalam keadaan lapar. Khimason, dalam keadaan ya temboloknya kosong. Lapar. Wataruhu mitanan. Ay watarji'u isya'an wahia mumtali'atul ajwafi. Dan dia kembali di sore hari dalam keadaan penuh rongganya. Temboloknya penuh, wadah makanan yang ada dalam dirinya, temboloknya tersebut penuh dengan makanan. Ya. Burung, kita mengetahuinya. Ya. Tidak punya apa-apa kecuali mungkin sarangnya sebatas itu. Dia pergi di pagi hari cari rezeki, cari makan. Kalau dia punya anak, ya cari untuk dirinya dan anaknya. Hidupnya demikian, tidak punya apa-apa. Ya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepadanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu hewan pun yang melata. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini kecuali Allah Ta'ala yang menanggung rizkinya. Ya. Allah jadikan kehidupan bagi hewan tersebut, burung tersebut dan yang lainnya, di mana mereka berusaha keluar dari sarangnya, mencari makan, kemudian kembali dalam keadaan perutnya kenyang. Maka tentunya barakallahu fikum, seorang muslim mukmin, terlebih lagi seorang sunni salafi, memiliki harapan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akidah yang lurus, dengan i'tikad yang benar dan lain sebagainya, banyak sekali sebab-sebab yang mendatangkan rizki, datangnya rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun syaratnya apa? Kata Nabi SAW, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, menyandarkan seluruh urusan kepada Allah, menyandarkan kalbu kita kepada Allah, tidak menyandarkan kepada kekuatan kita, harta benda kita, kecerdasan kita, namun dia berusaha semampunya dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang masyhur, hadis Abi Hurairah riwayat Muslim, Nabi mengatakan, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz." Bersemangatlah untuk mendapatkan apa saja yang bermanfaat bagimu dan memohonlah pertolongan dan jangan lemah. Baik, hadis yang beliau bawakan di sini sebutkan di bawah, akhrajahu Tirmidzi wa Ahmad fi musnadih min hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Tirmidzi Ahmad dari sahabat Umar bin Khattab, وصححه الألباني في صحيح وضعف سنن الترمذي ديصح كان للشيخ الألباني رحمه الله. قال وعظم الرزق dan sebesar-besar rizqi. Rizqi Allah amat banyak. Kata beliau, rizqi yang paling besar, paling agung, al-ilmu. Itulah ilmu. Kenapa? Karena ilmu, dengan ilmu seorang akan terbimbing. Dengan ilmu dia akan terarah. Dengan sebab ilmu amalannya akan diterima. Dengan sebab ilmu dia akan istiqamah. Dan lain sebagainya. Kunci keberuntungan dan keberhasilan. Wa'adhamu rizki al-ilmu. Dan sebesar-besar rizki adalah ilmu. Sehingga masuk dalam hadis, la razaqakum. Niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Wa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kana daiman mutawakkilan musta'inan bi rabbih fi umurihi kulliha. Dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana daiman, beliau senantiasa, beliau terus-menerus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hadis yang pernah kita isyaratkan terkait dengan zikir pagi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li amri kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Musta'inan, beliau senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, kepada Rabbnya, fi umurihi, dalam segala urusan beliau, kulliha, semuanya. Teladan bagi kita semuanya. Makhluk yang paling dicintai ini Allah Ta'ala. Terus menerus mohon pertolongan kepada Allah. Allah mengatakan, ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa fi du'ail khuruj as-sabiti 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam dilalatun. Bisa dibaca dilalatun, bisa juga dalalatun, bisa ya. Satu lagi, dilalah, dalalah dan dulalah. Bitaslih ridal. Di dalam hadis, di dalam doa al-khuruj, keluar dari rumah. Doa keluar dari rumah yang sah dari Nabi SAW, dilalatun, terdapat penunjukan. Jadi bisa dibaca dilalah, dulalah dan dalalah. Faedah ini pertama dengar dari Syekhuna Syekh Abdul Abbas Yasin Al-Adni rahimallahu taala. Juga ya, beliau menyebutkan di Tajil Arus. Terdapat penunjukan ala zalik, terhadap hal tersebut. Haitsu kana yaqul, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa bismillah. Ya, memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'alallah, aku bertawakal kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Takhrijnya di bawah. Akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan Abu Dawud wa Tirmidzi dan Tirmidzi an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qol, dari Anas ibni Malik beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qala idza kharaja min baitihi, siapapun yang berkata berdoa tatkala dia hendak keluar dari rumahnya. Umum di sini. Keluar untuk apa? Seluruh urusan. Termasuk di situ talabul ilm. Siapapun yang keluar, siapapun yang hendak keluar dari rumahnya, lalu mengatakan, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wa la quwwata illa billah. Dia mengucapkan juga tersebut. Yuqalu lahu, maka dikatakan untuknya, kufita wa wuqita, engkau telah dicukupi. Dicukupi seluruh urusannya. Wa wuqita, dan engkau telah dipelihara, dijaga. Wa tanahha anhu syaitanu, dan syaitan menjauh dari orang tersebut. Kufita wa wuqita, wa tanahha anhu syaitan, engkau telah dicukupi, engkau telah dilindungi, dan syaitan akan menjauh darinya. Maka hendaklah kita ya senantiasa mohon pertolongan kepada Allah SWT dalam segala urusannya, dan kita bertawakal kepadanya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ini perkara pertama yang bisa kita baca pada pertemuan ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya untuk menyadarkan segala urusan kita, termasuk di dalamnya adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.